إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah masjid napa Al-Ikhlas tadi Al-Fajar nggih, jamaah salat maghrib Masjid Al-Fajar, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Bapak Ibu kita semua dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di sini pada salah satu taman surga ya. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ketika Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di sini, kelak kita juga akan dimudahkan berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau pertemuan bulan lalu kita membahas tentang dosa yang ke-8, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, dan di antara bahayanya durhaka kepada kedua orang tua itu, meskipun orang mati syahid tidak bisa masuk surga. Nah, ini penjelasan tambahannya sebelum kita masuk ke dosa yang ke-9, yaitu memutus rahim. Bapak Ibu, sebetulnya durhaka kepada kedua orang tua itu masuk bagian daripada memutus rahim. Cuma kalau memutus rahim itu kan lebih umum. Tetapi kalau durhaka kepada kedua orang tua itu lebih khusus. Nah, sedikit tambahan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Tentunya panjenengan semua pernah membaca dalam surat Al-A'raf itu ayat 46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bainahuma hijab, di antara surga dan neraka itu ada hijab. Hijab itu apa? Pembatas, ya. Wa 'alal a'raf, dan di atas a'raf, rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. A'raf itu tempat yang tinggi, Bapak Ibu. Nah, di atas a'raf ini, tempat tinggi antara surga dan neraka, rijalun, ada orang-orang, kata Allah, ya'rifuna kullam bisimahum. Orang-orang ini mengenal masing-masing penduduk surga dan mengenali masing-masing penduduk neraka, bisimahum, melalui apa simahum itu? Ciri-ciri mereka. Kan dalam surat Al-Fath Allah mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi ciri-ciri mereka itu pada wajahnya ada bekas sujud, min atharis sujud, cahaya, Bapak Ibu. Nah, penduduk surga, penduduk neraka, mereka punya ciri-ciri. Nah, ahlul a'raf ini ngerti, ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau, kemudian mereka memanggil ashabal jannati, penduduk surga, ansalamun alaikum. Wes enak pol pian semua itu. Salamun alaikum. Salam itu apa? Kesejahteraan, keselamatan. Nah, keselamatan yang paling tinggi Bapak Ibu adalah selamat dari neraka. Dan tiada yang menyelamatkan dari neraka kecuali Islam. Innadina indallahil Islam. Jadi keselamatan, assalamualaikum, itu doa mudah-mudahan keselamatan atas kalian, dan keselamatan yang paling tinggi di sini adalah dari neraka. Sementara yang hanya menyelamatkan seseorang dari neraka adalah Islam. Makanya enggak boleh kita berucap salam kepada orang yang tidak Islam, karena di situ masalahnya. Nah, kalau kita mengucapkan assalamualaikum, kan seakan-akan kita juga mendoakan mereka masuk surga. Gimana masuk surga wong agamanya ndak Islam, kan begitu? Nabi Nuh saja dimarahi Allah Ta'ala gara-gara memintakan ampun buat anaknya, kan? Ketika diajak naik perahu ndak mau, kemudian tenggelam itu kan di Sungai Jagir nggih. Tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim juga memintakan maaf buat bapaknya ketika Allah mengatakan bahwa bapaknya itu aduun lillah, musuh bagi Allah, tabarra amin. Sudah Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya gitu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga belum menangis lama, Bapak Ibu. Ketika mau umroh kan melewati Abwa. Abwa itu tempat antara Madinah dan Makkah, lebih dekat ke Madinah. Dan beliau ketika mau berangkat ke Makkah otomatis lewat Abwa, yang di situ Siti Aminah dikuburkan. Beliau berhenti lama, terus menangis sampai membuat menangis para sahabat yang lain. Ketika ditanya, beliau mengatakan ista'dzantu rabbi an astaghfira li rabbi falam yu'dzan li. Aku minta izin kepada Allah untuk beristighfar buat ibuku, tapi Allah enggak mengizinkan. Fasta'dzantu lahu an azuraha. Kemudian aku minta kepada Allah untuk berziarah kubur ya kepada ibuku. Fa'adzinali, maka Allah memberiku izin. Fazuruha, maka berziarah kuburlah kalian. Fa'innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Nah, berkaitan dengan ini kemudian turun Bapak Ibu surat At-Taubah 115 kalau tidak salah, atau 114. Allah mengatakan maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Maka nalin nabi, tidak patut bagi nabi, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun buat orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu kerabat terdekatnya. Nah, ini berkaitan dengan salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Jadi penduduk A'raf ini enggak ada riwayat bahwa mereka disiksa, enggak ada Bapak Ibu, tetapi mereka ini masuk surga yang akhir-akhir. Bukan terakhir sekali, bukan, tapi akhir-akhir. Kenapa? Karena yang paling terakhir masuk surga itu adalah orang yang setelah dia enggak ada lagi yang masuk surga. Jadi maksudnya setelah semuanya masuk surga, setelah semuanya masuk neraka, ini mereka masuk. Tetapi untuk penduduk orang-orang ahli tauhid yang mereka di neraka, nah mereka ini masih ada kesempatan lagi untuk masuk surga. Tetapi orang-orang A'raf masuk dulu sebelum mereka, insyaallah begitu. Lam yadkhuluha, mereka belum masuk surga, wa hum yatma'un, padahal mereka sangat pingin, sangat tamak, sangat pingin sekali masuk surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala Bapak Ibu memasukkan saya dan panjenengan semua dalam surganya tanpa azab, tanpa hisab. Meskipun kita amalnya pas-pasan, tapi rahmat Allah jauh lebih luas. Makanya kalau kita berdoa itu minta yang mustahil, Pak. Kalau minta gaji, minta rumah, minta mobil, wala itu dunia, minta yang mustahil, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, siapa ashabul a'raf ini? Ada yang mengatakan mereka itu orang yang amalnya 50-50, 50 kebaikan, 50 keburukan. Kalau panjenengan mempunyai kitab Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu, nanti silakan dibuka bab 260 ya. Bab tahrimul kadzib, bab haramnya berdusta. Nah, nanti di situ ada hadis terpanjang, hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah kalau tidak salah. Nah, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang mimpi beliau. Jadi beliau itu diajak dua orang yang rupanya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Beliau itu diajak naik pohon. Pohon itu rupanya surga, Pak. Jadi besar gitu, naik terus, kemudian mereka itu mendapati bangunan yang sebagiannya itu labinatun min fiddah, labinatun min dhahab. Labin itu batu bata. Jadi ada batu bata dari perak, ada batu bata dari emas. Nah, ketika mereka masuk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disambut, Pak, sama orang-orang yang separuhnya itu sangat indah, tubuhnya separuhnya sangat buruk. Terus disuruh mencebur ke sungai yang ada di sana. Setelah mencebur dari sungai itu, mereka menjadi wajah mereka itu adalah wajah yang paling ganteng gitu loh. Nah, setelah itu ya, pada akhir cerita kan Nabi bertanya kepada dua malaikat ini, siapa mereka? Rupanya mereka adalah orang-orang yang kebaikannya dan keburukannya sama. Kemudian Allah mengampuni mereka. Jadi orang yang 50-50 Bapak Ibu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka bukan dalam neraka tapi di emperan surga gitu loh. Di emperan surga. Nah, A'raf juga seperti itu. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-A'raf ini, ya, Ashabul A'raf bukan A'rafnya, Ashabul A'raf adalah orang-orang yang mati syahid tetapi tidak izin kepada bapak ibunya. Sehingga mati syahidnya ini menghalangi mereka masuk neraka, tetapi durhaka kepada bapak ibunya ini menghalangi mereka masuk surga. Sehingga mereka ngantri lama di A'raf. Nah, ini berkaitan dengan dosa besar yang ke-8 yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang dosa besar yang ke-9 yaitu qati'ur rahim. Qati'ur rahim, pemutus rahim. Jadi yang benar itu silaturrahim bukan silaturrahmi. Karena rahim itu ar-rahim, ya, ar-rahim. Tentang keharusan menyambung rahim ini Bapak Ibu, dalil pertama yang didatangkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah surat An-Nisa ayat 1. Di situ Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, allazi tasaaluna bihi, yang kalian itu biasa saling meminta dengan menyebut nama Allah. Kalau di bahasa Arab itu biasanya usum, kita kalau orang minta itu biar permintaannya dituruti itu billahi alaih gitu kan, nyebut nama Allah gitu. Kalau di kita kan enggak, maksudnya enggak usum ngomong seperti itu gitu. Tapi kalau di bahasa Arab itu kalau orang minta itu billahi alaik gitu. Jadi mintanya itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu Nabi mengatakan man sa'ala billahi fa'atu. Barang siapa yang minta dengan menyebut nama Allah taala maka berikan. Kenapa kita memberikan? Karena kita mengagungkan nama Allah-Nya itu loh Bapak Ibu. Kalau kita melihat ada orang minta dengan menyebut nama Allah, kita punya tapi enggak kita kasih, itu berarti mengurangi tauhid rububiyah kita. Wong Allah kan nyebut nama Allah, tapi kalau enggak dikasih berarti di sini ada satu cacat kita, kurang menghormati, kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksudkan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi itu ini. Jadi takutlah kalian kepada Allah yang kalian biasa saling meminta dengan menyebut nama Allah, wal arham, dan takutlah pula kepada Allah kalian ya terhadap rahim ini, jangan sampai memutusnya. Nah, ini yang menjadi rahim kita siapa Bapak Ibu? Rahim kita itu siapa? Anak rahim enggak? Halo? Betul nggih? Yang termasuk rahim itu loh. Siapa? Jadi bapak ibu ya, jadi yang ada hubungan rahim, kalau dari ibu misalnya juga bapak sama, berarti saudara-saudara bapak, pakde, pakle ya, anak-anak pakde, anak-anak pakle ke bawah itu ada hubungan rahim semua. Anak-anak saudara-saudari ibu, anak-anak mereka itu pakle semua ya, anaknya pakle itu semua juga ada hubungan rahim. Dan termasuk bakti bapak ibu kepada kedua orang tua setelah mereka wafat adalah menyambung rahim, yang tidak ada jalur rahim kita dengan mereka kecuali melalui apa, kecuali dari jalur bapak dan ibu. Kalau kita nyambung itu termasuk bakti kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Jadi mari kita perhatikan rahim kita yang semuanya itu ada hubungan rahim, jangan sampai kita itu memutus bapak ibu. Nah, bentuk mutus rahim itu gimana? Nanti insya Allah ada penjelasannya. Kemudian dalil berikutnya adalah surat Muhammad ayat 22-23. Allah Ta'ala berfirman, fahal asaitum intawallaitum, fahal asaitum itu artinya barangkali, intawallaitum ketika kalian nanti berkuasa ya, antufsidu fil ardi, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus rahim-rahim kalian. Ini dilarang, enggak boleh. Ya, orang-orang sombong itu enggak boleh berkuasa. Kenapa? Karena mereka mutus rahim. Nah, bentuk bahwasanya itu dilarang dan bentuk bahwa ini adalah dosa besar, Allah mengatakan pada ayat 23 surat Muhammad, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, naudzubillah. Fa asammahum, Allah membuat mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah membuat buta mata mereka. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 20-21 Allah mengatakan, kalau tadi tentang penduduk neraka ya, ini tentang penduduk surga. Siapa sih mereka itu bapak ibu? Kata Allah, alladzina yufuna bi'ahdillah, yaitu orang-orang yang yufuna, mereka itu memenuhi bi'ahdillahi dengan janji Allah. Wala yang qudunal mitsaq, dan mereka tidak melanggar janji, tidak melanggar sumpah. Jadi senantiasa memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Nah, ini berarti ada janji dengan Allah, ada janji dengan manusia. Kata Ibnu Katsir, mereka itu tidak munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu sifat mereka idza ahada ghadara. Kalau berjanji mereka itu yulayani. Wa idza khasama fajar, kalau bermusuhan itu Pak, bermusuhan itu berlebihan gitu loh. Kalau enggak suka misalkan dipukul gitu ya, dicepleks gini, itu balasnya itu mukul kepala dengan palu gitu loh. Nah, itu wa idza khasama fajara. Kemudian kalau berbicara dusta, kalau uktumina diberi amanat, dia berkhianat. Nah, orang-orang ini ndak, alladzina yufuna bi'ahdillah, mereka ini memenuhi janjinya dengan Allah Ta'ala. Apa janji kita dengan Allah Ta'ala? Yaitu ketika kita dulu diambil sumpah ketika masih di alam roh ya, ya Allah itu bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku rob kalian? Qalu bala, mereka menjawab, nggih, syahidna, kita bersaksi. Jadi kita ini bapak ibu sudah pernah memandang wajah Allah Ta'ala loh, dulu ketika di alam roh. Cuma kemudian kita dibuat lupa. Jauh-jauh di alam roh Pak, kita kejadian yang mungkin setahun yang lalu pada malam ini loh, tanggal ini yang sama, masih ingat enggak jenengan? Masih ingat? Halo? Itu setahun yang lalu, tapi ya bertahun-tahun pas di alam roh dulu. Nah, tetapi nanti ketika di padang mahsyar itu nanti Allah itu membuat kita ingat kembali. Sehingga ketika Allah Ta'ala dalam hadis 115 ya, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, nanti silakan dibuka. Nah, itu Allah menampakkan diri Pak setelah orang-orang keluar dari padang mahsyar ya, kecuali ashabul kecuali al-muqarrabun ya, al-muqarrabun kan langsung masuk surga mereka melalui pintu sebelah kanan. Nah, selain mereka itu nanti mereka berada fi dzulmatin tahtal jisr, mereka berada dalam kegelapan sebelum melewati jembatan sirat. Nah, Allah berfirman, siapa bertanya, siapa yang dulu hendaknya setiap kaum itu mengikuti apa yang dahulu disembahnya. Maka yang dulu nyembah salib ikut salibnya, yang dulu nyembah tauhid ikut tauhidnya, yang dulu nyembah matahari ikut mataharinya, yang dulu nyembah berhala ikut berhalanya. Nah, itu pergi semua ke neraka sudah. Jadi enggak pakai hisab-hisaban. Tinggal di sini sekarang ini, Pak, orang-orang beriman dan bersama mereka orang-orang munafik, karena orang munafik itu kan mirip mukmin secara casing kan. Makanya hati-hati Pak, jangan-jangan ya Allah dalam diri kita ada sifat munafik. Kita munafik tapi kita enggak merasa, jangan sampai seperti itu. Karena persis orang munafik itu salat iya, puasa iya, sedekah iya, i'tikaf iya, jihad juga iya. Sedekah iya, apalagi tilawatul Quran juga iya. Yang membedakan adalah bambu. Yang membedakan itu batinnya Bapak Ibu. Yang membedakan itu adalah batinnya. Makanya para ulama itu di antara doa mereka itu Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Allah jadikan sarirah batin saya, perkara rahasia saya lebih baik daripada yang kelihatan. Jadi sarirati itu bahasa Arab rupanya ya. Sari roti, sari roh, jamaknya sarair. Dan ada dalam Al-Quran yaumatu belas sarair, itu mufradnya sari roti gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, makanya kita harus banyak-banyak berdoa, jangan agar kita ini merasa baik gitu loh. Jadi merasa baik itu tidak bagus Pak. Kalau orang merasa baik artinya tidak ada kemajuan, karena sudah menganggap Pak baik. Nah, itu orang munafik seperti itu. Makanya kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita itu enggak merasa bahwa dalam diri kita ada sifat munafik. Jadi orang-orang munafik ini dikumpulkan bareng orang-orang mukmin gitu. Cuma nanti diuji, Pak. Diuji dengan disuruh sujud ketika Allah menyingkap betisnya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Itu. Lalu punya betis, nah iya. Tetapi jangan disamakan dengan betis makhluk. Dalilnya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah enggak serupa dengan siapapun. Nah, perkara ini adalah perkara yang wajib diimani tanpa bertanya. Ya apa? Sama seperti ketika kita mengimani bahwa kenikmatan terbesar nanti adalah memandang wajah Allah Ta'ala. Enggak boleh bertanya, wajah Allah kayak apa ya wajah Allah ya? Cara pandangnya gimana ya? Itu pokoknya kita wajib beriman sami'na wa atho'na, tapi jangan bertanya. Sama seperti perkara gaib yang lainnya kayak adab kubur, nikmat kubur itu kan penjelasannya, Pak. Mayit ini kan setelah rohnya dikembalikan ke jasadnya tapi dalam kubur, kan didatangi berapa orang? Didatangi dua malaikat kan. Siapa namanya? Jibril Mikail gitu. Mungkar Nakir itu kan disuruh duduk sama Mungkar Nakir kan disuruh duduk. Nah, kalau kita bayangkan piye duduk wong di kuburan begitu, tapi ini alamnya beda, makanya kita enggak usah mikir ke sana dan nuntut, tapi wajib sami'na wa atho'na. Jadi tersisa sebelum melewati jembatan Shirath ini Bapak Ibu, orang-orang beriman yang dulu agamanya itu Islam, termasuk orang munafik, sama wahubbaratun min ahlil kitab. Hubbarat itu sisa-sisa ahlul kitab. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dulu masih berpegang kepada Taurat dan Injil yang asli, ya, itu mereka di sini, Pak. Nah, mereka di sini. Kemudian diuji. Nah, disitulah yang nanti Allah Ta'ala itu menampakkan wajahnya. Tapi karena tidak seperti wajah yang dulu sudah pernah kita lihat pada alam roh, mereka menyangkal itu. Oh, bukan. Kita akan tetap di sini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, gitu kan. Kemudian Allah datang lagi dengan wajah yang dulu sudah pernah kita pernah kita lihat, maka orang-orang pun langsung pada bersujud. Nah, itu penjelasannya begitu. Jadi yang dimaksud dengan janji Allah Ta'ala itu janji agar kita hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Itu janji kita, Pak. Janji kita untuk sholat lima waktu, janji kita untuk puasa Ramadan. Pokoknya yang wajib-wajib itu janji kita semua gitu sebagai seorang muslim. Nah, sekarang loh, ngaku muslim tidak sholat. Muslim, tanda muslim. Ngaku muslim tapi sengaja tidak puasa Ramadan. Banyak, Pak, atau tidak ada gitu. Cuma untuk tidak berpuasa Ramadan ini para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak kafir. Yang kafir itu ketika meninggalkan sholat sama meninggalkan zakat saja. Adapun yang meninggalkan haji, meninggalkan puasa itu enggak sampai kafir. Tapi ada pendapat yang mengatakan kafir karena dikiaskan dengan meninggalkan sholat sama meninggalkan zakat. Wala yang qudunal mitsaq, dan mereka tidak, apa tadi yang qudunal mitsaq, tidak melanggar perjanjian, janji dengan manusia, punya akad ini, punya akad itu. Kan kadang-kadang orang itu kan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal almu'minuna ala syurutihim, orang-orang beriman itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Ketika ada akad itu biasanya ada syarat-syarat. Nah, ini harus dipenuhi, enggak boleh kemudian di tengah jalan lalu dibatalkan, enggak boleh gitu. Nah, kemudian penduduk surga itu, Pak, ciri-cirinya juga yang berkaitan dengan silaturahim, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusol, orang-orang yang menyambung perkara yang diperintahkan Allah untuk disambung, yaitu menyambung rahim. Wa yakhshawna rabbahum, di samping itu mereka takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka itu takut akan buruknya hisab. Jadi ini ketika beribadah itu orang beriman menggabungkan antara khauf dan roja. Khauf akan azab, ya, takut akan azab, dan mengharap akan surga. Kemudian dalil yang lainnya, Bapak Ibu, surat Al-Baqarah 26-27. Allah berfirman, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yudillu bihi, dengan Al-Qur'an Allah menyesatkan katsiran, banyak orang. Wa yahdi bihi, dan dengan Al-Qur'an Allah membimbing, memberi petunjuk katsiran, banyak orang. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan Allah tidak menyesatkan dengan Al-Qur'an kecuali orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik itu? Kata Allah dalam Al-Baqarah 27, alladzina yanquduna 'ahdallahi mim ba'di mitsaqih. Ini yaitu orang-orang yang melanggar janji Allah setelah janji itu diperkuat, gitu kan. Nah, yang berkaitan dengan pembahasan kita, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, wa yaqta'una, mereka memutus, ma amarallahu bihi an yusal, perkara yang Allah memerintahkan mereka agar perkara itu di sambung, yaitu rahim. Wa yufsiduna fil ard, kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, makna yang quduna ahdallah, melanggar janji Allah itu meninggalkan rukun Islam, meninggalkan rukun iman. Ini, Bapak Ibu, dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang kewajiban menyambung rahim dan larangan memutus rahim. Adapun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Maksudnya tidak masuk surga di sini, Bapak Ibu, itu tidak masuk surga bersama-sama orang-orang yang masuk surga pertama kali. Dia bisa masuk surga tetapi tetap harus mampir dulu ke dalam neraka. Itu kalau meninggal tanpa bertaubat. Kalau dia bertaubat sebelum meninggalnya dengan taubatan nasuha, ya insya Allah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa seperti yang tidak ada dosa. Berarti ini mereka mati tanpa bertaubat. Lah kok bisa demikian? Kenapa enggak dimaknai bahwa mereka ini kekal abadi dalam neraka? Tidak. Karena dosa yang mengabadikan seseorang dalam neraka itu hanya syirik atau ketika dia mendustakan Al-Qur'an. Kayak riba, kan ada penjelasan bahwa mereka kekal abadi dalam neraka. Kenapa? Itu ketika mereka itu tahu kalau riba haram tapi mereka mengatakan halal. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Riba itu ya apa demek jual beli persis, gak ada bedanya. Nah itu. Padahal Allah jelas mengatakan halal lagi. Haram. Nah ini ketika Quran mengatakan haram, tapi mereka mengatakan halal, meskipun mereka enggak ngambil riba misalnya, tetap mereka mendustakan Al-Quran dan dikatakan kafir karena itu, Bapak Ibu. Okay? Nah, adapun kalau masih mengambil riba, masih berzina, masih melakukan dosa, tapi meyakini riba haram, meyakini zina haram, itu enggak sampai keluar dari Islam selama dia masih sholat loh, okay? Selama dia masih menghadap kiblat, tetapi dia dikatakan di situ muslim tapi fasik. Muslim tapi fasik begitu. Di sini Imam Adz-Dzahabi mengatakan faman qata'a aqaribahu du'afa, barang siapa yang memutus ya kerabat-kerabatnya yang lemah mutung. Wa hajarahum, hajar itu memboikot ya, enggak wawuh. Wa takabbara 'alaihim, bersikap sombong atas mereka. Wa lam yasilhum bi birrihi wa ihsani, dan tidak nyambung mereka dengan kebaikan maupun kebajikan. Wa kana ghaniyan, padahal dia kaya. Wa hum fuqara, dan mereka miskin. Fa huwa dakhilun fi hadzal wa'id, maka dia masuk dalam ancaman ini. Mahrumun min dukhulil jannah, diharamkan masuk surga. Illa an yatuba ilallah, kecuali dia bertobat kepada Allah. Wa yuhsinu ilaihim, dan berbuat ihsan kepada mereka. Yang dimaksud taubat itu Bapak Ibu kan ada syarat-syaratnya nih. Ada yang tahu apa itu syarat-syarat taubat? Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bab taubat dalam ya kitab Riyadhus Shalihin itu, nanti silakan jenengan buka bab taubat. Itu ada 3 syarat, Pak. Kalau dosanya antara kita dengan Allah Ta'ala, syarat pertama adalah al-iqla', meninggalkan dosa. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azmu 'ala adami tikrar, berazam, bertekad untuk tidak mengulang. Nah berarti kalau tobat itu 3 ini harus terpenuhi. Kalau salah satunya enggak terpenuhi, maka tobat tidak diterima. Ini kalau antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosanya itu berkaitan dengan Bani Adam, di samping 3 syarat ini ditambahkan syarat yang keempat, yaitu minta kehalalan. Minta kehalalan, Pak. Nggih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi." Apa tiga Ustaz? Napa luak? Nggih. "Man kanat indahu madlamatun li akhihi," barang siapa yang memiliki kedzaliman terhadap saudaranya, "min malin au irdin," berupa harta atau kehormatan, "fal yatahallalhu minhul yaum," hendaknya dia minta kehalalan darinya sekarang. "Min qabli an la yakuna dinarun wala dirham," sebelum datang hari yang tiada berguna dinar maupun dirham. Nah kalau dirham dan dinar enggak berguna, apa yang dilakukan Allah Ta'ala Bapak Ibu? Pahala kebaikan dan keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatih." Kalau dia punya amal salih, maka diambil itu pahalanya sesuai kadar kedzalimannya. Diambil, diberikan kepada yang dia zalimi. Kalau habis atau dia tidak punya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanat," kalau dia tidak punya kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi thumma turiha finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak punya kebaikan-kebaikan, maka diambillah keburukan orang-orang yang dia zalimi tadi, kemudian ditimpakan kepada dia. Karena sekarang kan tinggal dosa tok, maka dia dilemparkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Nah itulah kebanyakan, itulah makna dari orang muflis Bapak Ibu atau pailit itu. Punya pahala banyak tapi pahalanya dibagi-bagi. Makanya hati-hati, jangan sampai kita tuh menghibah orang, menggunjing Pak, itu bahaya itu. Jangan dikira itu enggak ada hitung-hitungannya. Jenengan yang menggunjing itu bahaya sekali. Tapi yang digunjing enak, dia tidur-tiduran dapat transferan pahala kan. Makanya ada orang itu bilang curhatnya kepada Fudail bin Iyad, inna fulanan yaghtabuni, si fulan itu lo kok menggunjing aku terus gitu. Kata Fudail bin Iyad, laqad jalabalakal khairu jalba, sungguh dia itu telah mendatangkan kebaikan yang sangat banyak kepadamu begitu. Jadi kalau panjenengan diribai Pak, bersyukurlah dapat transferan pahala tanpa susah-susah beramal gitu kan. Nah, tetapi yang bahaya itu yang ngerasani. Allah mengibaratkan menggunjing itu dengan apa Bapak Ibu dalam Al-Qur'an itu? Halo? Halo? Menghibah itu loh digambarkan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an dengan apa? Makan bangkai. Nggih, makan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarittumuh. Jadi ayuhibbu ahadukum, apakah suka seseorang dari kalian ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya yang sudah mati, fakarittumuh, tentu kalian jijik padanya. Nggih. Jadi ini. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma sanadnya lemah di sini. Nabi mengatakan man kana lahu aqaribu du'afa, barang siapa mempunyai kerabat-kerabat yang lemah. Walam yuhsin ilaihim, tapi dia tidak berbuat baik kepada mereka. Mungkin enggak wawu anak pamannya, dengan pamannya enggak wawu, ada masalah apa, enggak enakan hati, bahaya. Gara-gara seudon aja mungkin akhirnya ditambah setan kan. Wa yasrifu sadaqatahu ila ghairihim, kemudian dia mengalihkan sedekahnya kepada selain mereka, padahal dia punya kerabat yang lemah. Lam yaqbalillahu minhu sadaqatahu, Allah tidak menerima darinya sedekahnya. Wala yanzuru ilaihi yaumal qiyamah, dan tidak melihat kepadanya pada hari kiamat. Sementara dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, kalau panjenengan bersedekah kepada orang yang masih kerabat panjenengan, itu pahalanya dua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedaqatuka ala dzirrahim, sedekahmu kepada kerabat ya, kepada orang yang masih ada hubungan rahim, sedaqatun wasilah. Ya, sedaqatun wasilatun adalah sedekah juga silaturahim. Jadi ada dua pahalanya. Kemudian Bapak Ibu, yang dimaksud dengan orang yang menyambung rahim itu siapa sih? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang wasil menyambung rahim itu bukan orang yang balas. Maksudnya ketika ada saudara yang berbuat baik kepada panjenengan, suka berkunjung, suka nggawa kawan gitu kan, sebulan sekali, setahun sekali, tiap Idul Fitri, maka jenengan balas mendatangi, balas nggawa kawan kan gitu kan. Itu bukan nyambung rahim, itu namanya mukafi, balas namanya. Nah, yang dimaksud Nabi dengan nyambung rahim itu walakinnal wasila, tetapi orang yang nyambung rahim alladzi idza quti'at alladzi idza qata'at rahimahu idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tetapi orang yang nyambung itu ketika rahimnya itu mutung ke dia, mungkin dakwah atau apa, dia tetap nyambung. Itulah yang dimaksud dengan menyambung rahim itu. Nah, kalau dia sudah baik datangi kita, kita balik datangi dia, itu bukan wasil tapi mukafi. Wasil itu nyambung rahim, mukafi itu yang balas kebaikan. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang menyambung rahim, Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud menyambung rahim itu ketika kita dijahati, kita datang balas api. Itulah yang namanya wasil, masya Allah. Itulah Islam, Bapak Ibu. Wa in kana faqiran, kata Imam Adz-Dzahabi, kalau dia miskin, ya gimana cara nyambungnya? Wasallahum bi ziyaratihim, cara nyambungnya itu dengan ziarah, dengan menjenguk, mengunjungi. Wa tafaqqudi li ahwalihim, bertanya kondisi mereka, tanya tentang ponaan-ponaane, tanya tentang misanan-misanane, kerja di mana, wis piro anake, sekolah nanti, kan begitu kan? Kadang-kadang orang itu, Pak, yang saking seringnya mendatangi, saking jarangnya mendatangi, sampai enggak tahu berapa jumlah anak pamannya, berapa jumlah, pokoknya begitu. Nah, itu saking jarangnya. Nah, makanya di sini kalau memang miskin, enggak bisa memberikan sesuatu dari hartanya yang berlebih, maka cara nyambungnya dengan dikunjungi rutin, sebulan sekali, tiga bulan sekali, dijadwal gitu. Ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan, Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bullu arhamakum walau bisalam." Bullu itu basahi. Jadi al-balal, ya. Al-balal kalau dikatakan yadi mablula, tanganku basah. Nah, ini makna bullu basahi arhamakum, rahim-rahim kalian, walau bisalam, meski dengan salam. Kalau enggak bisa datang, telepon. Assalamualaikum, tanya gimana kabar, gini, ya, senang didoakan, ya, senang ya sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaknya dia menyambung rahimnya. Jadi ciri orang yang beriman kepada Allah, Bapak Ibu, juga beriman kepada hari akhir, itu dia pasti nyambung rahim, tidak mungkin mutung. Kalau diputung dia sambung terus, manganati memang. Tapi kalau bagi orang yang pingin suargo, ya tidak masalah, disambung terus, masih dielei, kan begitu. Ya mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala mempersabar kita, Bapak Ibu, untuk senantiasa bisa berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Susah loh. Tapi kalau orang ini memang ciri penduduk surga, kan gampang saja, kan? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Infak terus, Pak. Dalam kondisi lapang, infak kondisi sempit, infak ya kepada rahim yang menjahati tadi misalnya. Wal kadhiminal ghaiz, apa wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah, ditahan amarahnya. Wal afina anin nas, kemudian memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ini maknanya, kita dijahati orang, mampu balas, Pak, mampu kita ke pengadilan misalnya, mampu bayar, ditahan lampu singun, dimaafkan, ya. Jadi kita tahan amarahnya, kemudian kita maafkan, kita doakan semoga diampuni, ngirim hadiah pisan, gitu loh. Susah betul gak gitu itu? Susah gitu. Kalau bagi penduduk neraka susah, Pak. Tapi kalau bagi panjenengan semua, yang insya Allah para penduduk surga itu mudah sekali, ya. Insya Allah begitu. Kemudian tentang keutamaan rahim, ya, menyambung rahim, ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu karena hadisnya cukup terkenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih." Barang siapa senang dilampangkan rezekinya. Panjenengan senang enggak kalau rezekinya banyak? Wa yunsa'alahu fi athari, senang kan? Wa yunsa'alahu fi athari, kemudian dipanjangkan umurnya. Kita kan enggak tahu umur kita, Pak. Bisa jadi mungkin umur kita 60 tahun karena suka nyambung rahim, ditambah Allah 10 tahun, kan bisa jadi, kita kan enggak tahu. wa yunsa'alahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, pingin dijembarkan rezekinya, pingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia nyambung rahimnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah didatangi dua orang badui, Pak. Yang pertama bertanya, "Ya Muhammad, man khairur rijal?" "Hei Muhammad, siapa sih orang yang paling baik itu?" Nabi mengatakan, "Man tola umuruhu wa hasuna amaluh." Orang yang panjang umur tapi amalnya baik, Pak. Itu orang terbaik. Nah, buat apa panjang umur tapi banyak dosa, ya kan? Mending mati aja biar enggak tambah dosa gitu. Jadi orang terbaik itu umurnya panjang tapi amalnya baik, dipenuhi dengan ibadah. Itu orang terbaik. Nah, orang badui berikutnya bertanya, "Inna syara'i al-islami qad kathurat 'alaina." Syariat Islam sudah sangat banyak atas kami. "Fababun natamassaku bihi jami'." Ada enggak satu pintu yang bisa kita pegang, yang mencakup semuanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka ratban an dzikrillah." Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah. Nggih Bapak Ibu, sampun Isya, nggih, terima kasih, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.